hidupku di tanganmu. Aku sadari akan semua salahku. Ku di sini duduk sendiri menatap bintang yang bersinar, teringat akan semua dosaku. Mohon ampunan kepadamu. Hidupku di jalanmu, matiku di hadapmu. Ku berikan jiwaku, ku serahkan hidupku hanya padamu, ya Allah. Jalankan semua perintahmu. Teringat akan semua dosaku. Ku memohon ampunan kepadamu. Serahkan hidupku hanya padamu, ya Allah. Hidupku di jalanmu, matiku di hadapmu. Ku berikan jiwaku, ku serahkan hidupku hanya padamu, ya Allah. Berikan jiwaku, ku serahkan hidupku hanya padamu, ya Allah. Ku berikan jiwaku, ku serahkan hidupku hanya padamu, ya Allah.